Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, seorang ulama yang sudah sepuh. Tapi alhamdulillah beliau sampai sekarang masih hidup dan masih terus memberikan manfaatnya untuk umat ini. Dan pembahasan kita masih membahas tentang pembahasan tawasul bil makhluk ilallahi ta'ala. Pembahasan tentang tawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pembahasan kita ini merupakan pembahasan tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengurangi tauhid atau menghilangkan tauhid. Dan kita semua, bagi orang-orang yang bertauhid, harus mengetahui perkara-perkara yang bisa menjadikan kita jadi ahli tauhid, atau menguatkan kita menjadi, sehingga menjadi ahli tauhid semakin kuat kita. Dan kita juga harus mengetahui perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang meniadakan tauhid atau menghilangkan atau mengurangi hakikat tauhid. Ya. Dan kita ketahui kebaikan untuk mengikutinya, dan kita mengetahui kejelekan untuk supaya kita terhindar darinya. Dan ini kewajiban kita semua. Dan tawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memberikan apa yang kita pinta, ini nantinya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan nanti bisa termasuk syirik besar atau syirik kecil. Bisa menjadi sebab yang menghilangkan tauhid sehingga habis, tidak tersisa sama sekali, atau mengurangi hakikat tauhid tersebut. Dan tawassul sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, yaitu at-taqarrubu ila syai' wa tawassulu ilaih. mendekat kepada sesuatu dan berusaha untuk sampai kepada sesuatu. Ini namanya tawassul. Nah, dan Allah Azza wa Jalla memberitakan kita untuk mendekat diri kita kepada Allah dengan ketaatan agar kita dapat sesuatu yang kita harapkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, carilah sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang dengannya Allah akan mengabulkan apa yang Anda harapkan. Dan Ibnu Katsir mengatakan al-wasilah yaitu hiyallati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Yang namanya wasilah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 35 ini adalah sesuatu yatawassalu biha yang menyambung dengannya untuk supaya apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan al-qurba ilaihi subhanahu bi ta'atihi wa tibai mardatihi. Yang namanya wasilah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan dan ngikutin sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka seorang yang tawassul pada hakikatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah ingin itu saja, bukan. Tetapi harus dengan cara yang benar, yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka jika kita ingin niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dengan ketaatan kepada Allah dan tidak dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, gak bakalan kita bisa dekat sama Allah dan gak bakalan Allah akan mengabulkan keinginan kita, mengabulkan permohonan kita. Karena pada hakikatnya orang tawassul itu orang yang dalam kondisinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan kedekatan dengan Allah sehingga Allah benar-benar memberikan pertolongannya kepada orang tersebut. Dan seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu selain ketaatan dan sesuatu yang selain diridhai oleh Allah, tidak bakalan mendekatkan dirinya kepada Allah dan Allah tidak akan mengabulkan keinginannya dia. 6. Dan makna tawassul itu seperti itu hakikatnya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah dan dengan ngikuti sesuatu yang diridhai oleh Allah. 6. Dan tawassulnya ada 2. Ya, ini kita ngulang sedikit. Ya, ini tawassul yang masyru', yang pertama, yaitu tawassul yang disyariatkan. Dan yang kedua nanti akan kita bahas, yaitu tawassul yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tawassul yang masyru' ini yang tentunya ini merupakan ketaatan yang diridhoi oleh Allah. Adapun tawassul yang tidak disyariatkan, ini tawassul yang bukan ketaatan kepada Allah. Dia maunya mendekat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak dapat ridha Allah, dia tidak mau mencari ridha Allah. Sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Maka satu ibadah itu bisa jadi ibadah tersebut disyariatkan, bisa jadi maksiat ibadah tersebut. Bagaimana ibadah tersebut disyariatkan? Tentunya sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, dilakukan dengan ikhlas dan sesuai contoh Rasulullah SAW. Dan ibadah yang batil, yang tertolak nantinya, yang tidak disyariatkan, ketika tidak benar-benar mengikuti Al-Quran hadis, ya tentunya di atas kesyirikan dan juga di atas bid'ah-bid'ah. 6. Dan kita wajib mengetahui kebaikan untuk mengikutinya dan wajib mengetahui kejelekan untuk menghindarinya. Tawassul masyru' yang sudah kita bahas kemarin ada berapa kemarin? 2. Yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua yang telah kita bahas kemarin, tawassul dengan iman dan amal soleh. Dan kita akan membahas tawassul yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, yang ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan jika kita benar-benar memohon kepada Allah setelah kita bertawassul, Allah akan kabulkan apa yang telah kita inginkan insyaAllah. 6. Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wa nau'u tsalitsu. Dan jenis tawassul yang masyru' yang ketiga At-tawassulu ilallahi ta'ala bitauhidih. Bertawassul kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah. Dengan mengesakan Allah azza wa jal. Beruntunglah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena dengan mentauhidkan Allah, dia bisa bertawassul dengan Allah. Bisa dekat sama Allah azza wa jal dia. Nah, dan ini masyru', disyariatkan. Kama tawassala Yunus alaihi salam. Sebagaimana Nabi Yunus bertawassul dengan tauhid ini kepada Allah azza wa jal. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Kata Allah Azza wa Jalla, fanada minadh dhulumat. Maka Yunus nada bermunajat pada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan di tengah atau di dalam lautan, dan kegelapan malam. Masya Allah. Dan Yunus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid, dengan mengucapkan alla ilaha illa anta. Ya Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Dan seluruh nabi dakwanya tauhid. Dan nabi lihat mengajarkan kepada kita ketika dalam kondisi gentingnya dia bertawassul kepada Allah dengan kalimat tauhid tersebut. Yunus ketika di dalam perut ikan dia bertawassul kepada Allah dengan tauhidnya. Dan nabi itu bertauhid, dakwanya nabi tauhid. Allah mendengar seruannya Nabi Yunus alaihi salam. Ya, Nabi Yunus bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah, bertawassul dengan tauhid. Allah ilaha illa anta, tiada sesembahan ya Allah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena Yunus berdakwah di sebuah kota. Ya, Ibnu Katsir mengatakan kota tersebut adalah Ninawa. Didakwahkan penduduk yang ada di kota tersebut kepada tauhid. Akan tetapi penduduknya enggan untuk mengikuti dakwanya Nabi Yunus. Sampai akhirnya Nabi Yunus marah dan meninggalkan dakwah kepada Allah, kepada tauhid tersebut. Sehingga dia pergi. Pergi. Dan Allah setelah 3 hari kepergian Nabi Yunus, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Anbiya ayat 87 ini, penduduk kota yang telah didakwai oleh Nabi Yunus untuk bertauhid kepada Allah, yang tidak mau mendengar seruan Nabi Yunus, diadab. Akan tetapi setelah itu penduduknya benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Memohon kepada Allah ampunan sehingga Allah angkat adab tersebut. Sampai-sampai Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Yunus kata Allah Azza wa Jal, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Lalu kenapa penduduk suatu negeri tidak mau beriman sehingga keimanan itu bermanfaat buatnya? Illa qauma Yunus, kecuali penduduk kaumnya Nabi Yunus. Yang setelah didakwakan dia enggak mau untuk ikuti dakwanya Nabi Yunus, tapi setelahnya dia bertobat dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini bahwasanya apa yang didakwakan Nabi Yunus benar. Sehingga dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah ampuni. Dan bermanfaat keimanan tersebut untuk kaumnya Nabi Yunus. Masya Allah. Ya, Allah ceritakan dalam surat Yunus ayat 98. Adapun Nabi Yunus, dia pergi, ya, lari dari kaumnya. Kemudian dia naik sebuah kapal, yang akhirnya di dalam kapal goncang kapal tersebut, karena terlalu banyak beban yang ada dalam kapal, sehingga harus ada salah satu di antara mereka yang dilemparkan ke dalam lautan, dikoncang. Siapa yang harus dikeluarkan ini? Keluar pertama Yunus, Nabi Yunus alaihissalam. Penumpang kapal enggak setuju kalau seandainya Yunus alaihissalam. Kemudian dikoncang lagi, akhirnya keluar Yunus lagi. Sampai akhirnya ya dia benar-benar rela untuk terjun ke lautan, sampai akhirnya dia dimakan oleh ikan paus dan dia berada di dalam kegelapan. Kegelapan ikan paus tersebut, kegelapan dalam lautan, dan kegelapan malam yang gelap gulita. Dan seorang nabi bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, bertawasul kepada Allah Azza wa Jal, dengan mengucapkan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga Allah lepaskan musibah yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis hasan sahih yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsir ayat ini, Rasul bersabda, man da'a bidu'a Yunus. Siapa yang berdoa dengan doa yang Nabi Yunus ini, ustujiba lahu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Sehingga Allah Azza wa Jal berfirman setelah menjelaskan tentang munajatnya, tawasulnya Nabi Yunus kepada Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, fastajabna lahu, kami kabulkan munajatnya Nabi Yunus, kami kabulkan tawasulnya Nabi Yunus dengan tauhid tersebut, fanajainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kegundahan, dari kegelapan laut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami akan selamatkan kaum muslimin yang benar-benar dia bertawasul kepada Allah dengan tauhidnya. Ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua ahlu tauhid dan kita yakin dengan takdir Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan ketika waktu-waktu genting kita butuh pertolongan. Dan kita tahu hanya Allah yang akan menolong kita dalam kondisi seperti itu. Dan jika kita benar-benar dalam kondisi seperti itu, bertawasul, memohon pertolongan Allah, mendekat kepada Allah, sehingga Allah nantinya akan mengabulkan keinginan kita. Ya subhanallah. Ini kenikmatan kita. Sehingga al-akibatu lil muttaqin, kesudahan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini faedahnya kita belajar tauhid. Faedahnya kita untuk supaya benar-benar mengetahui tauhid secara rincinya dan kesyirikan secara rincinya, mengetahui tauhid agar kita bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Dan kita mengetahui syirik dengan rincinya agar kita bisa menghindari kesyirikan tersebut. Karena pada hakikatnya kita semua bisa beribadah kepada Allah dalam apapun kondisinya kita. Dalam kondisi senang kita bisa beribadah kepada Allah. Dalam kondisi genting kita bisa beribadah kepada Allah. Dalam kondisi sakarat, dan pasti kita akan mengalami sakaratul maut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal maut la sakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, berat bagi kita semua. Dan kita tetap mengucapkan la ilaha illallah. Kita memohon, bertawasul kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nas'aluka husnul khotimah ya Allah. Naam. Ikhwan. Ya. Maka tawasul dengan tauhid ini, ini adalah tawasul yang disyariatkan. Kemudian an-nau rabi, tawasul yang keempat yang diperbolehkan. Syekh Shalih Ibnu Fauzan menjelaskan, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi idhari dha'fi wal hajati wal iftiqar ila Allah. Tawassul yang disyariatkan yang jenis yang keempat kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menampakkan kelemahan kita, menampakkan hajahnya kita di hadapan Allah, menampakkan fakirnya kita ini di hadapan Allah Azza wa Jal. Butuh betul kita sama Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita menampakkan hal tersebut di hadapan Allah, Allah senang. Dan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dengannya kita akan diberikan apa yang kita inginkan insyaAllah. Dan ini bentuk tawassul yang disyariatkan. Dan kita ini lemah. Dan kalau kita menampakkan kelemahan kita di hadapan makhluk, mungkin kita diejek. Tetapi kita ketika menampakkan kelemahan kita di sisi Allah Azza wa Jalla, itu adalah bentuk ibadah. Bentuk tawassul kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menambah tauhid kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita jadi hamba Allah yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini disyariatkan. Kama qala Ayyub alaihi salam, sebagaimana Nabi Ayyub berkata, dia bertawassul dengan menampakkan kelemahannya dia, menampakkan hajanya dia, menampakkan kepakiran dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi itu hamba Allah dan Rasul Allah. Dan kita ini hamba Allah dan umat Rasulullah. Kewajiban kita sama seperti Nabi beribadah. Kewajiban kita ngikuti Nabi karena kita umatnya. Naam. Yeah. Dan Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bagaimana bertawassul dalam kondisi-kondisi yang lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anbiya juga ayat 83 menceritakan tentang Nabi Ayyub yang bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahannya, hajahnya, fakirnya dia di hadapan Allah. Yang kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 83 surah Al-Anbiya ini, zakarallahu anna an Ayyub alaihi salam makana asabahu minal balai fi mali waladihi wajasadi. Sesungguhnya Nabi Ayyub telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tersebut, surat Al-Anbiya ayat 83, telah ditimpa dengan musibah yang besar. Musibah di hartanya, di anak-anaknya, dan di badannya. Sampai-sampai semuanya menjauh dari dia kecuali istrinya. Dan dia tampakkan kelemahan dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia bertawassul kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada lagi jalan kecuali mengharapkan Allah Azza wa Jal. Ini orang-orang bertauhid. Dan Nabi Ayub berkata, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya adalah tauhid. Tauhid itu sendiri dijelaskan dalam Al-Quran. Atau hak-hak tauhid, yaitu hukum-hukum atau kisah-kisah orang-orang yang bertauhid. Dan ini merupakan kisah dari salah satu dari orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi kita, Nabi Ayyub alaihissalam. Karena orang Islam meyakini seluruh Nabi. Walaupun kita dalam bersyariat ngikutin siapa? Syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak boleh mengingkari satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Sehingga orang Nasara yang gak mau beriman dengan Muhammad, kafir. Sehingga orang Yahudi gak mau beriman dengan Nabi Muhammad, satu saja yang diingkari, kafir. Dan orang Islam beriman dengan seluruh Nabi. Nabi Isa diimani, seluruh Nabi diimani oleh orang Islam. Ini orang Islam. Subhanallah. Dan Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bertawassul kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, anni, ya Allah, sungguhnya aku masani yadur, ditimpa dengan kemudaratan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau arhamur rahimin, yang paling benar-benar rahmat dengan hamba-hambanya. Arhamur rahimin, paling rahmat dengan hamba-hambanya ya Allah, engkau. Aku lagi ditimpa dengan kemudaratan. Subhanallah. Nabi Ayub bertawassul kepada Allah Azza wa Jal dengan menampakkan kelemahan dirinya, dengan menampakkan kebutuhan hajanya, kepakiran dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan Allah menghilangkan kesusahannya setelah itu. Masya Allah, kita butuh tawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini hamba-hamba Allah yang tidak bisa keluar dari takdir Allah Azza wa Jal. Maka kita semua harus beribadah dalam apapun kondisi kita. Termasuk dalam kondisi genting kita bertawasul kepada Allah Azza wa Jal yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jal. Anaul khamis. Kemudian jenis tawasul yang disyaratkan yang kelima. At-tawasulu ilallahi bidu'a is-salihin al-ahya. Bertawasul kepada Allah Azza wa Jal dengan memohon kepada orang soleh yang masih hidup untuk dia berdoa kepada Allah yang orang yang masih hidup yang bertawasul dengan orang soleh tersebut lagi membutuhkan, lagi punya hajat. Dia pergi kepada orang soleh dan dia memohon kepada orang soleh tersebut agar dia berdoa, agar dia berdoa kepada Allah menyelesaikan, mengabulkan hajatnya orang yang bertawasul dengan orang soleh tersebut. Dan ini masyru', ini disyariatkan. Kama kana as-sahabah, sebagaimana dahulu para sahabat, idza ajdabu talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah lahum. Sebagaimana para sahabat dahulu, jika terjadi kekeringan, dan kekeringan musibah, maka para sahabat pergi kepada Rasul dan memohon kepada Rasul untuk Rasul itu berdoa kepada Allah sehingga Allah nanti menghilangkan kesusahannya sahabat-sahabat Rasul, sehingga akhirnya turunlah hujan. Ya, ini tawasul yang disyariatkan. Walamma tufiya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat gak bertawasul kepada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia walaupun Nabi, itu adalah tawasul yang tidak disyariatkan. Nanti bisa ya keluar dari Islam, murtad dia, bisa juga nanti berkurang. Nanti tergantung bagaimana tawasulnya, nanti akan dijelaskan nanti insyaallah. Nah, saru yatlubuna min ammihil Abbas radhiyallahu anhu. Dan para sahabat ketika Rasul telah meninggal dunia, para sahabat pergi kepada pamannya Rasul Ibnu Abbas. Pamannya Rasul yaitu Al-Abbas. Ya, untuk Abbas berdoa kepada Allah, ya. Kemudian menghilangkan kesusahannya para sahabat. Ketika para sahabat ditimpa kekeringan. Fayad'u lahum, sehingga Al-Abbas pamannya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk sahabat-sahabat Rasul sehingga turunlah hujan juga. Dan masyru', disyariatkan bertawasul kepada Allah dengan doanya orang-orang yang soleh. Tapi perlu dicatat, orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau seandainya bertawasul kepada Allah dengan doanya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ini adalah kesyirikan dan bahkan syirik besar nantinya. Nah, ini jenis tawasul yang kelima yang disyariatkan. An-nau sadis. Dan jenis tawasul yang disyariatkan yang keenam, yang terakhir ini, yaitu atawasulu ilallah bil-i'tirafi bidhanbi. Bertawasul kepada Allah dengan mengakui dosa. Mengakui dosa. Kita ini punya dosa semua. Jika kita dalam kondisi genting, kemudian kita akui dosa kita di hadapan Allah Azza wa Jal, maka itu akan mendatangkan pertolongan Allah insyaAllah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, menceritakan tentang Nabi Musa. Setelah dia membunuh orang dari orang-orangnya, kelompok Fir'aun, dia berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Ampuni aku ya Allah. Keluarkan aku dari permasalahan ini ya Allah. Sehingga Allah berikan jalan keluarnya. Dan ini merupakan bentuk tawasul yang disyariatkan. Yaitu apa? bertawasul kepada Allah dengan mengakui dosa kita. Ya subhanallah, dan kita semua butuh pertolongan Allah azza wajalla. Dan dengan tawasul kita akan dekat sama Allah dan kita akan dapat pertolongan Allah azza wajalla. Tentunya tawasul yang benar-benar disyariatkan, yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan mengikuti sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan itulah namanya tawasul yang disyariatkan, yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, yang tawasul yang masuk tersebut jumlahnya ada 6. Semoga kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah azza wajal dalam kondisi-kondisi yang memang kita itu butuh sama Allah azza wajal. Nah, dan semoga kita semakin mendekat kepada Allah azza wajal dengan ketaatan, dengan sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah azza wajal, sehingga kita mendapatkan kedekatan diri kepada Allah, mendapatkan pertolongan Allah azza wajal. Barakallahu fikum jami'an. Demikian, semoga bermanfaat buat anak pribadi dan kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan nantinya di pertemuan berikutnya, itu tawasul ghairu masyru', tawasul yang tidak disyariatkan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Jazakumullah khairan. Thank you.